بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين صلى الأنذار سوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. باب الإحسان إلى الجار. التوبة. التوبة هي الرجوع إلى الله من طريق البعد إلى طريق القرب، فإن المعاصي مبعدة عن الله تعالى موجبة لسخطه وعقابه في الدنيا والآخرة، فتجب التوبة من جميعها على الفور. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا تصح التوبة إلا بشروط، وهي ترك المعاصي في الحال، والندم على فعلها في الماضي، والعزم على عدم العودة إليها في الاستقبال. ويشترط أيضا في التوبة من مظالم العباد ردها إلى أهلها واسترضاؤهم وطلب الاستحلال منهم. التوبة التوبات itu adalah الرجوع إلى الله، kembali kepada Allah. Min tariqil bu'di, dari jalan yang menjauhkan. Ila tariqil qurbi, kepada jalan yang mendekatkan. Fa innal ma'asi, karena sesungguhnya perbuatan maksiat itu mub'idatun anillahi ta'ala, menjauhkan diri kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mujibatun li sakhatihi wa iqabihi fid dunya wal akhirah, yang mewajibkan kita mendapatkan murkanya dan siksanya kelak, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita berbicara masalah taubat. Dan taubat itu merupakan sebuah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam kitab ini. Taubat dari segala maksiat adalah wajib. Taubat dari segala maksiat adalah jalan menuju mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas jika Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertaubat. Taubat bukan sebuah jalan penghinaan, tapi taubat itu sebuah jalan penghormatan dan kemuliaan Bahkan tobat itu merupakan sebuah jalan menuju kepada kewalian. Berapa banyak mereka-mereka, manusia-manusia yang banyak dosanya dan pendosa-pendosa, setelah bertobat justru menjadi para wali Allah. Seperti Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, yang asalnya bukan seorang wanita yang baik, tapi karena pandangan seorang wali Allah, Zinnun Al-Misri, satu kali saja pandangan maka merubah keadaannya, yang ahli maksiat kemudian berubah menjadi ahli taat, sehingga dikatakan di antara manakibnya beliau melaksanakan sholat sehari semalam sebanyak 1000 rakaat, dan beliau pada malam hari tidak pernah tidur. Ketika ditanyakan oleh para muridnya, kenapa kau pada malam hari tidak tidur, maka dijawab, bagaimana akan tidur seorang kekasih ketika bersama kekasihnya. Maksudnya adalah ketika dia bersama Allah pada malam hari. Dan beliau di antara manakibnya dikatakan, tempat beliau sekarang dimakamkan itu adalah tempat yang beliau di tempat itu telah menghatamkan Quran sebanyak 7000 kali hataman. Coba bayangkan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang membutuhkan kepada mujahadah yang besar, ternyata dia dapatkan setelah taubat, padahal dia dulunya ahli maksiat. Nah, oleh karena itu jangan pernah sekali-sekali kita memandang orang lain itu dengan memfokuskan kepada kejelekan dan kehinaannya. Karena Allah SWT firman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan tindakan kalian. Jadi manusia tidak mampu. Ketika melawan arus yang sangat dahsyat dan besar berupa takdirnya Allah, kita tidak mampu. Tidak ada satu manusia pun yang dari awal dia itu berkehendak untuk terjerumus ke dalam kehinaan, ke dalam kenistaan, ke dalam dosa yang menyebabkan dirinya tidak dimuliakan dan dihormati oleh manusia sekitarnya. Tidak ada satu orang pun yang semacam itu. Tidak ada satu orang pun yang dari awalnya dia sudah ingin masuk penjara, mencuri, melakukan pembunuhan, yang itu semua menyebabkan orang tersebut akan menyesal dengan penyesalan yang sangat. Tetapi Allah sudah berkehendak. Nah, oleh karena itu cukup kita belajar kepada Marsesa, di mana orang ini dulunya adalah orang yang termasuk wali Allah, tapi kemudian akhirnya menjadi zindik, bahkan matinya pun dalam keadaan kafir. Coba lihat bagaimana itu terjadi. Karena kekuatan arus dahsyatnya sebuah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah pula yang menciptakan tindakan mereka. Dan ini ayat merupakan ayat yang sangat-sangat menakutkan kepada para ulama dan para aulia. Karena mereka tidak berkehendak yang semacam itu, tapi kalau Allah berkehendak, kita tidak bisa menangkisnya. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat seseorang manusia yang gondrong rambutnya, banyak tatunya, pegang botol dan sebagainya, jangan langsung kita itu menghinakannya dan sujud kepadanya, karena bisa jadi orang ini adalah orang yang kemudian bertobat dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Seperti yang terjadi kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, dikatakan Syekhul Islam, dia pernah bertemu dengan seorang majdub, seorang wali majdub. Makanya hati-hati kalau kita bertemu dengan wali majdub, karena wali itu ada dua. Ada wali majdub, ada wali suluk. Wali majdub itu adalah wali yang mendapatkan kewalian tanpa mujahadah, tanpa belajar dulu, tanpa banyak sholat dulu, tanpa banyak berakhlak yang baik dulu dengan pekerjaan-pekerjaan yang susah kepada hawa nafsu dan kepada hati, itu namanya wali majdub. Majdub bertebaran di dunia dimanapun. Bahkan disebutkan katanya di Mesir tidak pernah kurang wali majdub dari 12.000 orang. Itu di negeri Mesir sana. Karena sini majdub di Mesir itu sangat banyak. Termasuk diceritakan pernah suatu waktu Imam Zakaria Al-Ansari bertemu dengan wali majdub. Wali majdubnya itu bawa botol itu biasa digunakan untuk khamr. Akhirnya dipanggil. Ketika berpapasan di jalan dipanggil oleh wali majdub itu, Syekh Zakaria, kasih botol, suruh minum. Nah, dia bingung. Dari satu sisi ini wali Allah, wali majdub yang kalau seumpama ditolak nanti dia marah, bisa jadi mualaf. Tapi dari satu sisi yang lainnya, dia seorang yang harus menjalankan syariat. Di mana kalau dia minum, dia akan berdosa. Maka akhirnya dia buat sebuah terobosan. Dengan dia berbalik dari wajahnya, kemudian dia akan minum dan ditumpahkan ke bajunya. Akhirnya senang si wali majdub karena sudah habis. Sesampainya di rumah, maka dia pergi ke pembantunya dan mengatakan, bersihkan ini najis. Cuci sampai bersih, jangan sampai ada nodanya sedikit pun. Akhirnya dicuci, dibersihkan, ternyata memang bersih, tapi ada satu noda gak hilang-hilang juga. Sudah dikerung-kerung gak hilang juga. Akhirnya sama si pembantu itu digigitnya, diisapnya sampai habis noda itu. Gigit-gigit sampai diisap. Subhanallah, setelah itu langsung si pembantu yang tadinya bodoh itu jadi pintar. Jadi bicara tentang tafsir, tentang hadis, menafsirkan ayat, menafsirkan hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya Zakaria heran. Loh, kamu kok jadi seperti ini sekarang? Kemarin tidak seperti ini. Sekarang kok sudah lain? Apa jawaban beliau? Saya tidak tahu juga, saya bingung. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa, cuma kemarin itu ya, seperti yang kamu perintahkan aku mencuci baju kamu yang penuh noda itu, akhirnya ada satu noda yang gak hilang. Sedangkan kamu telah mengatakan padaku harus hilang semua noda. Akhirnya aku gigit, aku isap. Setelah itu aku menjadi seperti ini. Akhirnya dia berkata, ya Allah, coba aku tahu, aku minum semuanya itu. Akhirnya dia datang lagi kepada wali majdub itu keesokan harinya. Si wali majdub itu ketawa. Dia bilang, la ma madofat, yang telah lalu sudah tidak bisa diulang lagi. Nah, kita kan tidak tahu, coba lihat. Bentuknya maksiat, tapi ternyata sesuatu yang lain. Oleh karena itu, kalau kita bertemu dengan wali majdub, jangan minta doa. Wali majdub itu jangan dimintai saran. Wali majdub itu jangan dimintai nasihat. Karena kalau dia lagi marah atau dia lagi tidak mood, karena dia itu bersama Allah terus, tidak bisa diganggu. Nah, jadi salah kalau kita itu meminta doa kepada mereka. Tapi kalau mereka datang, jangan diganggu, jangan dicederai perasaannya. Nah, itu berbahaya kepada kita yang menemuinya. Sebagaimana disebutkan dalam syair Lahmi Bahdad, Sallim li ahlillah fi kulli muskilatin ladaika, ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan kepada Allah dalam segala hal yang tidak kamu terima atau tidak bisa diterima dalam syariat. Kalau itu terjadi pada wali Allah, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena menurut mereka, itu mereka melakukannya dengan sangat jelas dan sangat terang hukumnya. Nah, jadi kalau sudah bertemu dengan wali Allah, serahkan kepada Allah. Dan yang terjadi pada mereka, para majdub itu, seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa syariat, Nabi Allah Khidir hakikat. Jadi apa yang dilakukan Nabi Khidir tidak salah. Tapi menurut syariat salah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir itu benar karena sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an ceritanya. Nah, oleh karena itu di sini bisa kita katakan ada wali majzum, ada wali suluk. Nah, tapi mana lebih afdal itu ada khilaf di antara ulama. Wali majzum sama wali suluk itu mana lebih afdal? Tergantung kepada tingkatannya. Tapi kalau sama tingkatannya pun itu ada khilaf mana lebih afdal. Cuma perbedaan antara keduanya, kalau wali majzum itu tidak bisa menyampaikan kepada Allah, tidak bisa mendidik. Karena dia enggak tahu caranya. Tapi kalau wali suluk dia bisa mendidik. Karena dia tahu caranya, dia melalui berbagai pengalaman, mujahadah ini, mujahadah itu, sampai kemudian dia wasil sampai kepada Allah Ta'ala. Sedangkan si wali majzum dia tahu-tahu sudah wasil. Sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya menjadikan orang lain itu seperti dirinya. Nah, tapi kalau wali suluk tidak. Nah, ala kulli hal, bahwasanya ini suatu bukti. Bahwasanya jangan pernah kita melihat seorang manusia dengan cara berprasangka buruk kepadanya. Nah, karena apa? Karena kita tidak bisa menyalahkan dirinya. Tidak ada satu orang pun yang mau menjadikan dirinya itu dalam kehinaan dosa, penyesalan dosa, tidak. Tapi apa yang terjadi itu sudah ditentukan. Walaupun untuk diri kita, dosa itu adalah sesuatu yang mukhayyar. Karena kita bukan musayyar, mukhayyar dalam hal dosa dan pahala. Artinya seperti sekarang nih, setelah jam 6 nanti, kita ada dua pilihan, bahkan ada lebih daripada dua pilihan. Untuk mengaji, untuk sholat sunnah isyrok, untuk kumpul dengan teman-teman ngerumpi, untuk kumpul dengan teman-teman membohongi, teman-teman yang lainnya dan sebagainya. Banyak hal kan yang menjadi pilihan buat kita. Nah, ya. Karena itulah kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi gak bisa kita katakan, ini kan sudah takdir. Gak bisa kita salahkan takdirnya. Justru kalau kita beralasan semacam itu, dosanya mengucapkan kata-kata semacam itu lebih besar dosanya daripada perbuatannya. Jadi jangan salahkan Allah terhadap takdirnya. Karena apa? Kita semua adalah milik Allah. Apapun yang dilakukannya terhadap kita, itu bukan sebuah kezaliman karena kita semuanya miliknya. Sama seperti kalau seorang manusia berlaku dan melakukan apapun yang dia kehendaki dengan miliknya, maka tidak dianggap zalim. Kenapa? Di dalam kepemilikannya. Zalim itu kalau seumpama dia itu melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Nah itu zalim. Tapi ini tidak. Allah Ta'ala tidak bisa disalahkan terhadap perbuatannya. Tapi Allah menyalahkan siapapun daripada hambanya atas perihal yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu, beralasan dengan takdir urusan maksiat itu lebih besar dasarnya daripada maksiat itu sendiri. Dan bukan semua orang yang bertobat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi taubat itu ada rukun-rukunnya yang harus dilewatinya sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pada masa jahiliyah dulu sebelum kita masuk pondok banyak dosa. Bahkan sekarang pun ketika kita berada di pondok masih banyak dosa. Oleh karena itu kita harus selalu memperbaharui taubat kita. Seperti banyak di antara para wali Allah itu ketika dia menerima muridnya, maka disyaratkan beberapa syarat di antaranya harus memperbaharui taubat setiap saat. Harus dia melaksanakan segala macam sunnah yang pernah dia dengar. Seperti Jamal Bama'ruf. Itu syaratnya kalau ada murid yang mau belajar pada dia, syaratnya tiga. Yang pertama harus memperbaharui taubat. Yang kedua, harus dia melaksanakan sunnah yang dia dengarnya. Setiap sunnah harus dia laksanakan. Dan dia menjauhi segala macam makruh seperti dia menjauhi segala macam perbuatan yang haram. Nah itu tiga hal yang menjadi syarat kalau kita ingin belajar pada Syekh Ma'ruf Bajamal. Yang seorang wali Allah itu. Nah, kenapa demikian? Karena dia tahu kebaikan seseorang itu tergantung kepada taubatnya. Kalau dia tidak merasa dosa, Nah, ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Dia berdosa tapi tidak merasa berdosa. Itu berbahaya. Tapi kalau dia itu berdosa, kemudian dia merasa bahwasanya itu adalah dosa, lalu dia menyesal, itu masih bagus. Itu artinya taubat. Nah, tapi kalau dia tidak merasa bahwasanya dirinya berdosa, padahal dia berdosa, nah, itu yang sangat-sangat mengkhawatirkan kepada seorang manusia. Yang semacam itu bisa menyebabkan orang tersebut mati dalam keadaan suul khotimah. Apa sebabnya? Sebabnya ketidakketahuan. Sebabnya karena dia tidak belajar. Sebabnya karena dia itu jauh daripada asupan-asupan ilmu Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak merasa bahwasanya dirinya berada terprosok ke dalam dosa demi dosa. Dan dia tidak merasa bahwasanya itu dosa. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau kita tahu saja bahwasanya apa yang kita lakukan dosa itu sudah cukup baik. Lebih baik lagi setelah itu kita cepat-cepat bertobat. Tapi yang tidak baik itu adalah kalau kita tidak merasa berdosa setelah kita berdosa. Itu berbahaya, dan itu kebanyakan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Mereka melihat perempuan yang terbuka auratnya, dan dia merasa bahwa itu adalah bukan dosa. Mereka meninggalkan sholat 5 waktu, mereka suka berbohong, mereka memprovokasi, mereka mengadu domba dan sebagainya. Semuanya itu kadang-kadang mereka lakukan tanpa merasa bahwasanya itu adalah dosa. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu, taubat itu tidak sah kecuali dengan syarat-syarat ini. Apa itu? Yang pertama, tarkul ma'asi fil hal. Kita tinggalkan saat itu juga maksiat yang kita lakukan. Karena taubat itu kan perasaan. Perasaan, bukan cuma bentuk. Kalau cuma bentuk, ya kita tulis saja, aku adalah manusia bertobat. Astagfirullah, astagfirullah, hanya tidak dengan mulut saja. Tapi tidak. Sebuah tindakan diiringi dengan perasaan, itu adalah taubat. Tidak bisa dengan perasaan saja tanpa perilaku, tanpa tindakan. Seperti dia mau bertobat, tapi tidak dilakukannya. Tetap saja dia ada maksiat. Dia berada di dalam suatu kelompok yang mereka melakukan ghibah. Ketika dia itu bertobat, menyesal, dia harus tinggalkan tempat itu. Apapun yang terjadi, tidak usah lagi dipertimbangkan manusia. Nanti dia begini begitu, enggak. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bermanfaat apapun, tidak bermudarat apapun. Sehingga, kalau kita bertobat ketika kita berada dalam maksiat, langsung kita tinggalkan saat itu juga. Semua maksiat yang dilakukan pada waktu itu harus kita tinggalkan. Itu yang pertama syaratnya. Jangan sampai seperti yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini. Di mana paling indah, paling nikmat itu melihat lawan jenisnya. Itu sudah barang tentu, karena itu adalah merupakan syahwat. Sifat natural daripada seorang manusia. Yang seperti disabdakan Nabi Muhammad SAW, man taraka nadratal haram wajada halawatal iman fi qalbi. Di dalam hadis lain disebutkan an-nadratu sahmun masmum min sihami iblis man tarakahu makhafatullahi gal wajada halawatal iman fi qalbi. Yang namanya pandangan yang haram kepada lawan jenis dengan syahwat itu merupakan sebuah panah yang sangat-sangat beracun dan mematikan. Bukan mematikan jiwa, tapi mematikan keimanan, mematikan ketakwaan, mematikan kesalehan, itu maksudnya. Kalau dia tinggalkan itu karena Allah dan takut pada Allah Ta'ala, maka niscaya Allah akan gantikan dengan dia mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya. Artinya kalau dia merasakan manisnya iman dalam hatinya, kita melaksanakan ibadah itu dengan mudah tanpa ada paksaan. Kita akan melakukan suatu dosa itu sangat sulit terjadi pada kita. Itu artinya dia telah merasakan kenikmatan dan kemanisan iman. Semoga kita semacam itu. Yang kedua, wanadamu ala filiha filmati. Dia selalu menyesal terhadap dosa yang dia lakukannya di masa yang lalu. Sehingga kenapa Nabi Allah Nuh sampai menangis selama 40 tahun hanya karena dosa dia melecehkan dan menghina seekor anjing. Ada seekor anjing yang ketika dia itu melewati anjing itu, ternyata anjing itu punya mata empat. Maka Nabi Nuh mengatakan dalam hatinya, kesian deh lo anjing, sudah anjing matanya empat pula. Maka setelah dia terlintas dalam hatinya semacam itu, maka tiba-tiba anjing itu dapat berbicara dengan izin Allah dan mengatakan, galwahi Nabi Nuh, sepertimu tidak pantas mengatakan yang sedemikian sepertimu. Maka dikatakan hasanatul abrar sayyiatul mugharrabin. Kalau kita yang mengatakan, apalagi di dalam hati kita, terlintas dalam hati kita, nah, mungkin itu bukan sebuah kesalahan dan dosa, karena memang kenyataan, bahkan itu merupakan sebuah syafaqah, kasih sayang, kesian kan, cuma ngomong kesian aja gitu. Tapi bagi seorang nabi, bagi seorang yang dekat pada Allah Ta'ala, itu merupakan sebuah dosa, sehingga ditegur. Subhanallah, anjing itu mengatakan, galwahai Nabi Nuh, sepertimu tidak pantas terlintas yang semacam itu. Jangan pun untuk menjadi anjing, aku tidak mau, apalagi dalam keadaan anjing yang bermata empat. Kalau aku punya pilihan, aku pasti ingin menjadi seperti kamu. Tapi apa daya, aku seorang makhluk yang Allah, yang Allah ciptakan dengan sekehendak hatinya. Sehingga apapun yang ditakdirkan untukku, aku terima seperti apa adanya. Karena itulah kemudian dia menangis selama 40 tahun lamanya. Nah, ini penyesalan. Setiap kali kita ingat dulu, kita berani membentak orang tua, astagfirullahaladzim, nyesal dia sampai menangis. Setiap kali dia ingat dulu sebelum pesantren, dia pernah pacaran, dia pernah begini, dia ingat, astagfirullahaladzim, dia nyesal. Nah, itu taubat yang benar itu semacam itu. Bukan malah kebanyakan seperti orang sekarang ini, begitu duduk-duduk asik, kemudian berbicara tentang kenangan-kenangan yang masa lalu. Kenangan-kenangan yang bukan bagus. Kalau kenangan baik, kenangan hasanat, kenangan ibadah, kenangan kebaikan, tidak apa-apa diceritakan, ini tidak. Tapi kenangan-kenangan yang buruk, kenangan-kenangan yang dimurkai Allah Ta'ala, justru diceritakan dan diingat kembali. Bukan karena penyesalan, tapi justru karena membanggakan dirinya. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW dengan mujahir. Siapa mujahir? Mujahir itu adalah seorang yang tidak akan nyampur oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Dan ketika ditanya oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah, siapa mujahir itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illal mujahirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghapuskan dosa setiap pelakunya kecuali para mujahir. Siapa mujahir Rasulullah? Mujahir itu adalah seorang yang berbuat dosa pada malam hari dan telah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Lalu keesokan harinya dia itu bercerita kepada temannya, semalam aku begini, semalam aku begitu, dan sebagainya. Akhirnya karena dia ungkapkan kepada temannya yang tadinya harusnya dimaafkan, jadi akhirnya tidak dimaafkan. Nah, jangan jadi sebayang itu. Yang namanya dosa kita tanam dalam tanah, jangan pernah diungkap lagi. Tapi ketika kita mengingatnya, kita menyesal. Kemudian yang ketiga adalah wala azmu ala audamil audi ilaiha bil istikbar. Yang ketiga, kita harus berjanji di masa yang akan datang, kita tidak akan kembali lagi melakukannya. Itu tiga syarat yang pokok untuk taubat kita diterima, dan itulah yang namanya taubatun nasuha. Kalau kita melaksanakan tiga ini, berarti taubat kita taubat nasuha. Ditambah lagi, kalau dosa kita berkaitan dengan dosa manusia, maka ditambah satu syarat lagi yang nanti akan kita bahas di minggu yang akan datang. Dengan niat semoga kita semuanya dengan majlis, berkat majlis ini, kita dijadikan ahli taubat, ahli taat. Kapan kita terjerumus dalam maksiat, cepat-cepat kita bertobat darinya. Dan semoga kita mendapatkan barokahnya majlis, semoga kita mendapatkan barokah dan rahmat yang diturunkan di majlis ini, sehingga kita keluar tempat ini dalam keadaan seluruh dosa kita diampunkan, taubat kita diterimakan, dan semoga hajat kita dikabulkan. Dan semoga kita dipilihnya sebagai hamba-hamba Allah yang dapat menjelaskan dan meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Al-Fatihah.